ada meling asap kuah dalam. Magi itu? Magi, tanya lemu kare magi. Magi Rodi? Nak jadi situ tak miseng pak balam alam itu nurane we. Kaje kemin de, namu tu bicara aku hoki kolio ema jatuh. Pakai jaki mu jendi, kare magi. Obe, aku tanam opi. Aku tanam kapa diusir. Si Chandra mau apa balik situ makara dek. Oh, antaran emang ni. Cina aku rosir untuk Chandra na. Masa bapak tu kasih kau nomor si motor. Mak beli motor. Amu mahel le tatu tu kau tanri tu kau nawi sejakemu. Oh, tanya ya itu kasih Chandra na isit ke itu. Mak beli motor nawi seko. Allah kasih itu je dek mak jake. Nenek Chandra na isit jakeku. Ah, ngarem itu sampai jake makara adik mak jake lumai. Kau berapa ni? Ania, larti bisu apa ni? Bisa mulai tu larti ni tu. Alias hati na, keruar puna, arah repilik na. Oh, weh, dia nanti bisa kau makai tu batin. Dia sih senaga dia cek pun taro. Jar tu nama kan? Ihi, buran pak belang ni. Oh, mak pun tu ye, pak belang tu. Weh, ayam campur kau, tanya urusan anaknya. Dia jangan campur kau, masa masa urusan ni. Benar tu, makai.